إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang ceria ini, awalilah marilah kita sama-sama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Sungguh berbahagialah kita kaum muslimin. Allah berikan pada kita nikmatul Islam wal iman dan Allah berikan pada kita berbagai kenikmatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di pagi hari ini pula kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mereka semua melaksanakan ibadah salat Idul Adha yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyembelian binatang kurban. Sungguh ini adalah merupakan hari yang agung yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita semua. Adapun bagi saudara kita kaum muslimin yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji memenuhi panggilan Allah Rabbul Izzati, mereka hari ini adalah hari yang agung bagi mereka. Mereka sedang melaksanakan ibadah haji, wukuf di Padang Arafah. Kemarin telah mereka laksanakan dan hari ini mereka juga berhari raya penyembelian kurban bagi mereka setelah mereka melempar Jumratul Aqabah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sungguh hari raya Idul Kurban ini adalah amat sangat besar kaitannya dengan sejarah di mana Nabi kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Khalilullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih beliau sebagai kekasihnya. Di mana dalam sejarah Allah telah mencatat demikian gemilang sejarah kehidupan Nabi kita, sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga kaum musliminnya dimuliakan Allah, kita tidak hanya meniru kurban yang kita laksanakan ini dari apa yang telah dilaksanakan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tapi lebih daripada itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millata Ibrahim, mengikuti agama yang telah dibawa oleh Nabiullah Ibrahim seperti agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan seluruh ajaran agama dari para nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Hadirinya dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan kepada kita قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Sungguh kata Allah, benar-benar ada bagi kalian kaum muslimin suri tauladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, yakni di dalam perkara agama. Sungguh ada bagi kita teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga orang-orang yang bersama Ibrahim alaihissalatu wassalam, yakni para nabi dan para rasul. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, seperti itulah yang diajarkan mereka para rasul, menyeru kepada manusia agar hanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan agar mereka meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Inilah millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus, sebagaimana Allah katakan pula dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kalian wahai manusia kecuali agar supaya kalian semua memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama bagi Allah, hunafa, agar kalian semua berlaku lurus di atas agama Allah. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, agar kalian mendirikan salat, agar kalian menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang benar, itulah agama yang lurus. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah, berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala, di mana perkara yang harus kita contoh, kita teladani dari Nabiullah Ibrahim dan yang bersamanya adalah idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'budun, sungguh kami berlepas diri dari kalian semua dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, min dunillah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Kata Nabiullah Ibrahim dan para rasul menyatakan kepada kaumnya yang masih berbuat syirik, menyekutukan Allah, menyembah berhala, apa ucapan mereka? Sungguh kami berlepas diri dari kalian dan dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari apa yang kalian sembah, dan dengan inilah permusuhan antara kami dan kalian dan kebencian selamanya, sehingga kalian mau beriman kepada Allah semata. Kemudian hadirin, kata Allah dalam firman-Nya, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka min Allah min syai, kecuali ucapan Ibrahim kepada ayahnya yang ia mengatakan, pasti akan kumintakan ampun untukmu wahai ayahku, dan ingat, aku tidak punya kuasa terhadapmu dari Allah sedikit pun. Hadirin, ini adalah peringatan juga dari Allah. Tidak mungkin dan tidak bisa, walaupun seorang nabi, untuk memintakan ampun bagi orang tuanya, sementara orang tuanya masih dalam keadaan berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ingatkan kepada kita agar kita bisa ambil pelajaran atau memetik faedah dari apa yang telah Allah sebutkan dari kisah Nabi Ibrahim. Dalam surat Maryam, Allah Ta'ala berfirman, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَهِيمِ إِنَّهُ كَانَ سِدِّيقًا نَبِيًّا. Dan ingatlah wahai Nabi, apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabiullah Ibrahim. إِنَّهُ كَانَ سِدِّيقًا نَبِيًّا. Sungguh dia Nabiullah Ibrahim adalah seorang yang jujur, seorang yang benar. Dia adalah seorang nabi. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingat, ketika itu Nabiullah Ibrahim telah berkata kepada ayahnya, yang mana ayahnya adalah abdi raja Namrud, ya, seorang pekerjanya Raja Namrud yang suka membuat patung-patung di zaman itu untuk disembah oleh mereka. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa engkau masih menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa pula melihat, dan tidak pula bisa memberi pembelaan terhadap dirimu sedikitpun. Dia tidak bisa menolongmu sedikitpun." Kemudian Nabi Ibrahim juga menyeru kembali, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku, sungguh telah datang padaku ilmu dari Allah, ilmu yang belum datang padamu. Maka ikutilah ilmu yang telah Allah berikan padaku ini. Pasti aku akan membimbingmu pada jalan yang lurus. "Ya abati la ta'budi syaitan," kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya kembali. "Wahai ayahku, jangan sekali-kali engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya." Karena sungguh syaitan kepada Allah Ar-Rahman asiya. Syaitan itu telah durhaka atau maksiat. "Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Wahai ayahku, sungguh aku khawatir, wahai ayah, aku khawatir kalau Allah Ta'ala timpakan padamu azab sebab perbuatan syirikmu itu, lalu engkau pun menjadikan syaitan sebagai tempat perlindunganmu. Kemudian dengan seruan ini, dengan nada dan dengan kalimat yang baik ini, Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk sadar. Sadar dari kekeliruannya yang selama ini menyembah patung berhala. Padahal itu bikinannya sendiri. Batu yang tak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak pula bisa membeli perlindungan. Namun apa yang terjadi hadirin? Ketika Nabi Ibrahim memberikan nasihat-nasihat kepada ayahandanya, dengan sekian banyak nasihat, sekian kali nasihat, justru kebalikannya. Ayahnya pun mengatakan, menjawab, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim." Kata ayahnya, "Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim? Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan sesembahanku ya Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya." Kalaulah engkau tidak berhenti dari ajakanmu ini wahai Ibrahim, kata ayahnya, pasti akan aku ranjam dirimu. Dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama, kata ayahnya. Justru Nabi Ibrahim dapat usir dari ayahnya. Padahal dia inginkan ayahnya kebaikan, agar kembali ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ingat hadirin, Nabiullah Ibrahim adalah orang yang santun dan lembut. Kepada orang tuanya dia sangat sopan dan santun terhadapnya. Sangat berbuat baik pada orang tuanya. Sampai pun dalam hal ini terus dia membujuknya. Walaupun ayah marah, Nabiullah Ibrahim berkata, "Salamun alaika sa'astaghfirulaka wa bani. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana rabbi hafiya." Kata Nabiullah Ibrahim, "Semoga keselamatan atas dirimu wahai ayahku. Pasti akan aku mintakan ampun untukmu kepada Tuhanku. Karena sungguh Tuhanku itu padaku amat sangat belas kasihan. Amat sangat baik." Namun hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ketetapan Allah bahwa petunjuk bukanlah kita yang memberikannya. Tapi semua di tangan Allah. Ternyata ayahnya tetap pencang, tetap kejam dan prinsipnya tetap keras dalam kesyirikannya. Yang akhirnya Nabi Ibrahim tidak sanggup mengajaknya kepada ayahnya. Demikian pula kepada rajanya. Untuk kembali kepada tauhid tidak mampu lagi. Sampai Nabi Ibrahim pun mendapatkan penganiayaan dari rajanya. Sampai Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Hadirinnya dimuliakan Allah. Tapi karena pertolongan Allah, Nabi Ibrahim tidak tersentuh api sedikitpun. Walaupun dalam kungkungan api yang menyala besar. Sampai kemudian Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa atazilukum ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'i rabbi saqiya." Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Aku pasti akan meninggalkan kalian wahai ayah dan aku tinggalkan semua yang kalian sembah selain Allah, dan aku akan terus berdoa kepada Tuhanku. Semoga Allah Tuhanku, dengan seruanku, dengan doaku, Tuhanku tidak membuatku kecewa. Dan hadirinya dimuliakan Allah, setelah sekian lamanya Nabi Ibrahim menyerukan kepada orang tuanya dan kaumnya untuk ibadah kepada Allah, tapi justru berbalas dengan penganiayaan dan penyiksaan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka setelah datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun justru hadirin, buah kesabaran yang sedemikian besar dari seorang pemuda yang begitu tegar dan berjiwa besar, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dalam mengemban risalah Allah ini, kemudian beliau pun terpaksa meninggalkan orang tua dan negerinya dan kaumnya. Dan Allah katakan, falamma atazilahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, kami pun, kata Allah, anugerahkan kepada Ibrahim, yaitu seorang putra yang bernama Ishaq, kemudian juga Yaqub, wa kullan ja'alna nabiyya, yang semua itu kami jadikan mereka sebagai nabi. Hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisanan sidqin aliyya, dan kami anugerahkan kepada mereka rahmat dari kami, dan kami jadikan mereka itu sebagai buah tutur yang baik dan mulia. Inilah hadirin, setiap kali disebut nama Nabi Ibrahim, setiap muslim pasti terkenang akan keagungannya, kepribadiannya, akan sejarah kehidupannya. Karena sungguh Mekah Ka'bah yang ada sekarang ini tidak rubah atau tidak lain, itu juga adalah karena bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam awalnya. Sampai sekarang jamaah haji pun masih menyaksikan Hijr Ismail, yang itu adalah dulu merupakan kamar Nabiullah Ismail, putra Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan bagaimana caranya kita mewujudkan tauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Dan kita diperintahkan Allah untuk mengkufuri segala bentuk kesyirikan dan mereka yang melakukannya. Dan hadirinya dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagi kita dengan sebab ketegaran dan kebesaran jiwa Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabiullah ini. Allah katakan dalam firman-Nya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia adalah sosok umat qanitan lillah, yang ia taat selalu kepada Allah, hanifa, yang ia selalu berlaku lurus menghadap Allah, berpaling dari selain Allah, wa lam yakun minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Syakiran li an'umi, dia adalah seorang yang pandai bersyukur kepada Allah dari setiap nikmat yang Allah anugerahkannya. Istabahu wahdahu ila siratim mustaqim, Allah telah memilihnya dia sebagai rasul utusan Allah, bahkan sebagai kekasih Allah, dan Allah telah membimbingnya dengan petunjuknya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanatan, Allah telah memberikan kepada Nabiullah Ibrahim di dunia berupa kebaikan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, lihatlah kebaikan dunia yang Allah berikan kepada seorang yang saleh, bukan harta yang melimpah, bukan jabatan tahta yang mulia, bukan kerajaan, tapi Allah berikan kepada Nabi Ibrahim kebaikan di dunia berupa harta yang barokah, keturunan yang saleh-salehah, sehingga dengan ini Nabiullah Ibrahim telah mendapatkan keturunan yang banyak menjadi para nabi dan rasul. Ini kebaikan yang besar Allah berikan kepadanya karena kesolehan Nabiullah Ibrahim sebagai ayah. Kemudian Allah katakan, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh Nabiullah Ibrahim di akhirat termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. hadirin yang dimuliakan Allah, summa auhayna ilaika anittaba'a millata ibrahim hanifa. Kemudian Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, summa auhayna, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, anittaba'a millata ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti millah Ibrahim yang lurus, agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Nabiullah Ibrahim tidak termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dari ayat yang kami bacakan dari atas tadi ini ada beberapa pelajaran penting dan hikmah yang besar yang bisa kita petik dari kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini. Pertama, beliau Allah katakan sebagai ummatan au qudwatan, beliau sebagai ummat, sebagai teladan, sebagai figur dan contoh bagi kita semua. Al-muallimul khair, yang mengajarkan kebaikan kepada umat. Hadirin, kenapa dikatakan beliau seorang diri sebagai umat? Karena di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak ada seorang pun yang muslim, tidak ada seorang pun yang mukmin kecuali beliau sendiri. Karenanya walaupun sendiri dia, Allah katakan ummah, sebagai umat. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah, setelah beliau menikah, maka beliaulah ditemani oleh istrinya Sarah, istri pertamanya, sehingga beliau ketika dihadapkan kepada seorang raja yang kejam, beliau pun ditanya oleh raja itu tentang siapa perempuan yang cantik ini, karena raja ini adalah seorang raja yang rakus terhadap wanita. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan istriku pasti akan dirampas, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan dia adalah saudaraku. Hadirin, yang dimaksudkan saudaraku, kata Nabi Ibrahim, engkau ada saudaraku seiman, karena di dunia ini hanya aku dan engkau wa istriku. Maka jangan kau mengatakan engkau istriku, tapi katakan engkau saudaraku. Hadirin, ini untuk menghindari agar raja ini tidak merampasnya. Dan ini yang dianggap oleh Ibrahim AS. Beliau menganggap ada udzur di depan Allah, terpaksa melakukan ucapan ini. Padahal ini bukan dusta, tapi ini adalah benar. Yang beliau katakan adalah mengaku dia saudaranya dalam iman, karena ketika itu hanya beliau dan istrinya yang beriman. Kemudian hadirin, setelah lepas dari raja yang kejam ini, Ibrahim mendapatkan hadiah berupa istri yang kedua dari seorang budak aslinya, itu Hajar, yang dari ibunda Hajar ini, dari Hajar inilah istri Nabi Ibrahim AS, lahirlah Ismail, yang kemudian pada waktu yang berikutnya lahir dari istri yang pertamanya Sarah adalah Ishak, yang dua-dua juga menjadi nabi. Dari Nabi Ismail menurunkan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishak turun Yakub, Yusuf, dan terus para nabi yang lainnya yang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, Allah katakan dia adalah qanitan, seorang yang taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh beliau tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Yang ketiga, hanifan, beliau adalah orang yang berlaku lurus, tidak bengkak-bengkok dalam akidahnya, dalam agamanya. Makanya hadirnya dimuliakan Allah, kelurusan akidah kita, keyakinan kita, Islam kita, iman kita ini sangat dituntut oleh Allah Ta'ala. Jangan kita kemudian lembek, jangan kemudian kita pelin-pelan atau gampang goyah berpindah kepada agama lain atau kepada cara yang lain dalam beragama. Yang keempat, syakiran li an'umih, Nabi Ibrahim adalah seorang yang pandai syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui kaum muslimin, syukur terhadap nikmat harus dibangun di atas tiga perkara. Karena tidak mungkin seorang dikatakan syukur kecuali dia ada padanya tiga perkara ini. Yang pertama adalah iqrar bin nikmah, dia mengakui tentang nikmat yang didapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menggunakannya nikmat tersebut untuk mendekatkan diri mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah, menjalankan perintahnya, menjelarangannya. Dan yang ketiganya, dia melakukan atau dengan nikmat tersebut dia gunakan untuk melakukan perkara yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai pun sekian lama bersabar Ibrahim menunggu datangnya anak, sampai umur lanjut, sampai-sampai hampir tak punya anak, seakan-akan baru Allah karunia anak laki-laki yang sangat tampan, cerdas, itu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. dalam keadaan seperti itu. Syukurnya beliau kepada luar biasa, tiba-tiba diuji oleh Allah, diperintahkan untuk menyembelih putranya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Namun hadirin ingat, ini hanya sekedar ujian. Apakah lebih cinta anaknya atau cinta kepada Allah Ta'ala? Ternyata Ibrahim lulus. Lulus atas ujian ini. Sehingga Allah katakan, wa idibtala Ibrahima rabbuka bikalimatin fatammahun. Allah sungguh telah menguji kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat. Namun Ibrahim telah sempurna menunaikan semua ujian itu. Sampai pun ketika ia menyembelih putranya, dia benar-benar akan lakukan dengan menajamkan pisaunya, dibaringkan putranya. Hadirin sungguh ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Namun Allah ingin bukti apakah benar Ibrahim menjalankannya. Sebagai seorang manusia tentu berat menyembelih putra pertama yang sangat dicinta dan dinantinya. Namun hadirin sungguh kesolehan putra beliau sendiri Ibrahim Ismail, yang ketika itu mendengar berita dari ayahnya, wahai anakku, saya bermimpi semalam Allah perintahkan ku menyembelihmu, bagaimana anakku? Kata putranya yang soleh ini mengatakan, ya abatif'al, wahai ayah, laksanakan kalau itu perintah Allah. Satajudin insya'Allah minas sabirin, engkau akan dapatkan diriku insya'Allah, termasuk dari orang-orang yang sabar. Maka hadirin, itulah contoh dari Ibrahim alaihissalatu wassalam, bagaimana kejujuran dia dalam imannya, bagaimana syukurnya kepada Allah. Kemudian hadirin yang berikutnya, adalah beliau seorang yang paling sabar. Sabar dengan apa yang Allah perintahkan. Dan beliau tidak pernah mengeluh. Dan beliau hanya selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau katakan, Alhamdulillahilladzi wahabali ala kibar Ismail. Segala puji bagi Allah yang telah anugerahkan padaku di usia lanjut ini seorang putra bernama Ismail. Wa Ishaq dan juga Ishaq. Inna rabbila sami'ud du'a. Sungguh Rabbku adalah sami'ud du'a. Sangat mendengar seruanku. Terakhir hadirinnya dimuliakan Allah. Hal yang tidak boleh kita lupakan. Contoh dari Nabi Allah Ibrahim. Begitu besar perhatian beliau kepada keluarganya, kepada anaknya, di dalam pendidikannya. Bagaimana beliau mendidik putra-putranya sehingga benar-benar menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Bagaimana beliau mendidik istrinya sehingga menjadi wanita soleh-solehah. Hadirin, karena memang kesolehan seorang ayah akan sangat besar berdampak pada kesolehan keturunannya. Dan kesolehan ayah ini pula yang akan mendatangkan barokah bagi hartanya. Hadirinnya dimuliakan Allah. Sehingga beliau salah satu bentuk upaya dalam mendidik dan menjaga keturunannya. Di samping beliau terus mengawasi pendidikannya, memperhatikan pertumbuhannya, perkembangannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, walaupun beliau menaruh salah satu putra beliau bersama ibunya itu Hajar dengan Ismail alaihissalatu wassalam di satu lembah di Ka'bah yang tidak ada manusia dan tidak ada penduduk, tidak ada pohon satupun di situ. Tapi dengan sabarnya Hajar mengasuh Ismail alaihissalatu wassalam dalam keadaan masih bayi, dan sabarnya Ibrahim menjalankan perintah Allah untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan sebab itu pula lahir atau munculnya air zam-zam yang sampai detik ini kaum muslimin masih merasakannya, bagaimana segarnya air zam-zam itu. Hadirin, berikut pula beliau di samping perhatiannya adalah doa Nabiullah Ibrahim yang patut untuk kita tiru. Dan inilah hadirin sebagai penutup, kita bacakan doa-doa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dari apa yang telah diucapkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menjadi teladan bagi kita semuanya. Hadirin, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Seperti ketika beliau selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah. Rabbana ja'alna muslimaini laka, wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak, wa arina manasikana, wa tub alaina, innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah Rabb kami, jadikan kami orang yang berserah diri padamu. Demikian pula anak cucu kami, jadikanlah sebagai umat yang berislam, umat yang berserah diri kepadamu. Ya Allah, tunjukkan tata cara kami menunaikan ibadah haji dan berkurban kami. Berilah kami taubat, sungguh engkau maha penerima taubat. Demikian pula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimassalati wa min dhurriyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan salat. Demikian pula anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Rabb kami, terimalah doa kami. Rabbana gfirli wali walidayna, ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tua kami. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan orang mukmin nanti dari kiamat. Begitupun doa Nabi Ibrahim hadirin yang kita rasakan sampai saat ini. Beliau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Rabb kami, jadikan negeri kami negeri yang aman, damai, sentosa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan kami serta anak keturunan kami dari menyembah berhala. Dan hadirin, semua doa ini adalah doa yang sangat agung, hendaknya kita selalu baca. Demikian contoh dari Allah Ta'ala hadirin. Dan kaum muslimin, Allah ajarkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk pandangan kami yang menyenangkan hati kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat ijan dimuliakan Allah. Demikianlah sekilas tentang beberapa hikmah yang bisa kita petik dari apa yang telah dicontohkan Nabi yang agung, Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima salat kita dan doa kita, dan menerima kurban kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanakallahumma bihamdika, syahdu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.